Pemirsa yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan ini adalah syarat supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Allah sampaikan di surat Al-Asr, bahasanya salah satu syarat agar kita tidak termasuk orang yang merugi adalah orang yang bersemangat dan gemar menyampaikan kebenaran, menyampaikan, mengajak manusia untuk beriman dan melakukan amal soleh. Berkaitan dengan mendakwahkan kebenaran kepada orang lain, maka kita dituntut untuk hikmah dalam berdakwah. Apa itu hikmah dalam berdakwah? Terdapat penjelasan yang menarik disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di buku beliau Madarijus Salikin. Beliau katakan bahasanya hikmah dalam dakwah adalah fi'lu ma yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi 'ala wajhil ladzi yanbaghi. Beliau sampaikan bahasanya hikmah dalam dakwah itu mencakup tiga sisi. Ketika tiga sisi ini selaras, maka itulah berdakwah dengan hikmah. Yang pertama disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim adalah fi'lu ma yanbaghi, melakukan tindakan yang tepat, aksi yang tepat. Kemudian yang kedua, fi waqtil ladzi yanbaghi, di timing yang tepat. Pada timing yang tepat untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, ala wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang juga tepat. Maka berdasarkan penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala ini, maka ketika kita ingin mendakwahkan pada orang lain agar meninggalkan bid'ah, meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, maka di antara bentuk hikmah dalam dakwah, bijak dalam dakwah, adalah tidak mesti kita kemana-mana selalu mengatakan ini bid'ah. Maka di satu kesempatan kepada satu person tertentu, boleh jadi sikap hikmah, sikap tepat adalah ketika kita katakan ini bid'ah, tinggalkan. Di sikon yang lain, di tempat yang lain, kepada person yang lain, boleh jadi tidak kita katakan semacam ini, namun kita katakan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Di kesempatan yang lain bisa kita katakan Nabi tidak mengajarkannya. Di kesempatan yang lain mengatakan ini tidak ada dalilnya. Di kesempatan yang lain kita sampaikan Nabi tidak mensyariatkannya. Marilah kita cukupkan dengan apa yang Nabi ajarkan. Maka seorang dai yang cerdas, dia tidaklah kemana-mana menggunakan istilah yang sama tanpa melihat sikon di mana dia berbicara dan audien di mana kepada siapa dia berbicara. Dai yang cerdas, dai yang sukses akan menempatkan satu istilah sesuai dengan tempat yang tepat. Satu waktu mengatakan dengan tegas, vulgar, blak-blakan, ini bid'ah. Di kesempatan yang lain dia katakan ini tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara contoh praktis hikmah dalam berdakwah. Semoga kita menjadi orang yang memiliki hikmah dalam dakwah kita kepada lingkungan di sekeliling kita. Demikian, semoga bermanfaat.